لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih kitab Al-Birri was-Silati wal-Adab. Kitab Al-Birr, perbuatan-perbuatan baik, as-silah, silaturrahmi, dan adab-adab di dalam agama Islam. Bab yang baru adalah bab yang ketiga, yang ke-43. Babu istihbabi talaqatil wajhi indal liqa. Babu istihbabi talaqatil wajhi indal liqa. Bab mustahabnya atau sunnahnya berwajah atau berseri-serinya wajah ketika berjumpa, ya, ketika berjumpa dengan teman, dengan saudara, wajah berseri-seri atau menunjukkan atau menampakkan kebahagiaan berjumpa dengan saudara, ini termasuk hal yang disunnahkan, termasuk hal yang disunnahkan dan bahkan dijanjikan keutamaan yang besar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adab, ini adalah adab di dalam agama kita yang luar biasa. Berjumpa dengan saudara wajah berseri-seri karena bahagia, ini adalah amalan atau tuntunan yang indah dalam agama kita. Ada satu hadis di bawah bab ini, nomor 6639. 6639. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i qala haddathana Uthman ibn Umar qala haddathana Abu Amir ya'ni al-Khazzaz an Abi Imran al-Jawni an Abdullah ibn al-Samit an Abi Dharr radhiyallahu ta'ala an. Abu Dharr al-Ghifari, Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu, qala قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بوجه طلق. حديثnya hadis Abu Dharr, sebagaimana sebelumnya juga hadis Abu Dharr al-Ghifari tentang keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Abu Dzar Al-Ghifari diperintahkan oleh Nabi bila memasak masakan, maka perbanyaklah kuahnya untuk dibagi-bagikan kepada tetangga. Di sini juga hadis Abu Dzar, kata Nabi SAW kepada Abu Dzar berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau merendahkan, atau janganlah sekali-kali engkau merendahkan apapun dari perbuatan ma'ruf. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah sekali-kali engkau merendahkan apapun dari perbuatan ma'ruf. Al-ma'ruf yang dimaksud di sini adalah semua bentuk ketaatan menurut agama, semua perbuatan baik yang diperintah atau yang direkomendasi oleh agama. Ya, jangan engkau rendahkan, menganggap ini kecil perbuatan baiknya, yang itu besar. Ya, sehingga yang kecil kamu tidak lakukan, yang kamu kejar yang besar-besar saja. Ya. Kata Nabi SAW, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun ya engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajhin talqin mustabsyiran, ya kata An-Nawawi mustabsyiran, di sini ada terjemahannya ya, di bawah sekali akhir dari syarahnya, tidak ada di sini. Ya, wa ma'nahu, ya, di sini diartikan ceria, ya. Diartikan ceria. Diartikan ceria dengan wajah yang ceria. Ya. Itu makna wajhin talq. Wajhin talqin yaitu berjumpa dengan saudara, berjumpa saudara dengan wajah yang ceria. Ya. Dengan wajah yang ceria, ini ma'ruf. Ya, ini salah satu dari perbuatan ma'ruf yang jangan engkau rendahkan, wahai Abu Dzar. Ya. Jangan engkau rendahkan keadaanmu ketika berjumpa saudaramu dengan wajah yang ceria, yang berseri-seri, karena itu adalah perbuatan ma'ruf. Ya. Perbuatan ma'ruf, kebaikan, ketaatan, ya, amalan atau adab yang dituntun oleh agama. Mungkin kita tidak merasa apa-apa, tetapi dalam catatan amalan itu tercatat sebagai kebaikan yang mulia. Ya. Karena itu dianjurkan oleh Nabi SAW, dan jangan sampai siapapun kaum muslimin, di sini yang dituju kepada adalah Abu Dzar dan para sahabat yang lain, jangan sampai dianggap berjumpa dengan saudara itu dengan wajah yang ceria dan berseri-seri itu bukan kebaikan, ya, bukan ketaatan, bukan amal saleh dan adab yang mulia di dalam agama. Itu adalah kebaikan, ketaatan, amal saleh dan adab yang mulia dalam agama yang tentunya perlu kita terapkan dalam kehidupan. Ya, perlu kita amalkan berjumpa saudara dengan wajah yang ceria. Wajah yang ceria ini sebenarnya bukan sandiwara, ya, bukan sandiwara, bukan peran yang harus dilakukan setiap berjumpa saudara. Tidak, tetapi ini adalah gambaran dari apa yang ada di dalam dada. Ya. Dia adalah buah dan hasil yang ditampakkan oleh wajah dari apa yang ada di dalam dada, ya. Karena memang ketika hati tidak menyimpan apa-apa kepada saudara kita, tidak menyimpan kebencian, tidak menutupi kedengkian, permusuhan, maka ketika berjumpa dengan saudara lapang dada. Dan pasti, ya, secara otomatis wajah akan menggambarkan apa yang ada di dalam dada, apa keadaan hati. Wajah akan mempertontonkan inilah hatinya. Berbeda dengan hanya sekedar menampilkan atau sekedar bersandiwara, menampilkan apa yang tidak ada di dalam dada. Ya. Apa yang bertolak belakang dengan susah memang. Di dalam dada kita ada kebencian, hati kita menyimpan kepermusuhan. Nah, kemudian untuk membuat wajah itu berseri susah. Kalaupun nampaknya berseri, tetapi ada raut-raut permusuhan. Ya. Senyumnya tidak manis sebagaimana senyum orang yang dalam hatinya bersih, ya, kepada saudaranya. Maka sebenarnya ini semua ditujukan kepada keadaan hati. Ya. Keadaan hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu, ya, wa la yakhdhuluhu. Muslim itu saudara muslim yang lain, dia tidak akan menzalimi, tidak akan merendahkan, dan juga tidak membodoh-bodohi, ya. Dia berhadapan dengan saudara di mana dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya itu sebagaimana ia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Makanya ketika saudaranya mendapatkan kebaikan, justru juga dia termasuk yang berbahagia. Dia termasuk yang bersuka cita, yang gembira. Kenapa? Karena sebagaimana dia bergembira ketika mendapatkan kebaikan, maka seakan seperti itu pula lah ketika saudaranya mendapatkan kebaikan. Maka tidak ada menyimpan apa-apa. Dan sebaliknya, atau bersamaan dengan itu, ketika saudaranya ditimpa oleh keburukan atau berada di atas keburukan, maka dia sangat bersedih karena dialah yang merasa, dia juga merasa yang ditimpa oleh keburukan tadi dia, yang terjatuh terjerumus kepada keburukan itu dia. Makanya Nabi SAW mengumpamakan hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain, seperti sebatang tubuh, sebagaimana yang telah kita pelajari. Jadi intinya di sini adalah memperbaiki hati, ya, memanage kalbu kita, karena yang nanti memperbaiki wajah ketika berjumpa adalah hati kita, hati kita. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengabarkan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad ala wa hiyal qalbu. Ya, ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah, bila mana dia baik maka yang lainnya pasti baik, dan jika dia dalam keadaan sakit buruk maka yang lainnya pasti buruk. Maka upayakan untuk tidak menyimpan permusuhan. Memang terjadi permusuhan, terjadi persengketaan dan pertikaian di antara kita, tetapi jangan sampai disimpan. Jangan sampai disimpan. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama adalah bersihkan sendiri. Bila mana yang bersalah itu memang saudara kita kepada kita, ya, tanpa dia meminta maaf, kita pun sudah memberinya maaf. Kita tidak ingin menyimpan kebencian, tidak menyimpan permusuhan, maka kita sudah bersihkan. Ini keadaan Nabi SAW. Memberi maaf, ini akhlak yang sangat mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa an ta'fu khairul lakum." Bila mana kalian memaafkan, itu lebih baik bagi kalian. Boleh membalas sebagaimana yang telah kita pelajari, tetapi susah untuk berpahala dalam membalas. Susah untuk memperoleh pahala ketika membalas. Karena kalau kita mengambil hak membalas, yang lebih dominan adalah kita berdosa dalam membalas. Orang yang berbuat salah kepada kita sudah bersih dari dosanya dan tidak lagi berdosa, sementara kita sudah tidak berpahala, walaupun kita yang dizalimi, walaupun kita yang disakiti, kita sudah tidak lagi berpahala karena kita membalas. Dan bukan tidak mungkin kita berdosa karena kita susah untuk puas dalam membalas. Kalau kita disakiti satu kali, maka dengan membalas satu kali kita tidak puas. Kita baru puasnya kalau sudah membalas 10 kali. Nah, yang 9 itu kita yang berdosa, sementara dia sudah tidak berdosa lagi. Seharusnya kita yang berpahala, tetapi justru dia yang lepas dari dosa. Nah, ini makanya agama mengatakan memaafkan itu terbaik. Memaafkan terbaik. Jadi bukan tidak ada tidak ada kesalahan, tidak ada permusuhan, tetapi yang harus dibenahi adalah kondisi kita yang menyimpan permusuhan. Saya tahu, ya, di waktu masih kecil-kecil, ada kakak beradik yang bermusuh-musuhan bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, tetapi bertahun-tahun tidak saling sabar. Ya. Padahal satu kampung. Ya. Di hari raya seharusnya seharusnya kan berjumpa, ya, berkumpul bersama, merayakan hari Lebaran, bergembira bersama-sama, saling makan bersama, ya, di satu tempat, di salah satu rumah keluarga, saling kunjung mengunjungi, itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Ini luar biasa. Bagaimana benar-benar pandainya orang itu menyimpan permusuhannya. Sebenarnya rasa sakit hati itu dengan 3 hari pergi, hilang. Dengan 3 hari. Allah yang mensyariatkan agama, yang mencipta manusia dan mencipta kalbu itu yang Maha tahu. 3 hari permusuhan itu akan hilang, sirna begitu saja. Makanya dalam agama kita tidak boleh tidak saling sabar selama 3 hari. Ya. 3 hari. Ayyahjura la yahillu li mu'minin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal seorang mukmin memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalaupun tidak memaafkan, ya, kebencian, sakit hati, rasa permusuhan itu akan hilang dengan 3 hari. Tetapi luar biasa setan bisa menyimpannya dalam hati sehingga berbulan-bulan atau lebih dari 3 hari dan bahkan berbulan-bulan sampai 1 tahun bahkan bertahun-tahun rasa kebencian itu tetap utuh di dalam dada. Padahal yang mencipta kalbu itu 3 hari, menetapkan 3 hari itu hilang. Walau sesakit-sakitnya kita dizalimi, tetapi 3 hari bisa hilang begitu saja. Tetapi kita sudah tidak berpahala. Selama 3 hari itu bila dimaafkan, maka keutamaannya sangat luar biasa karena kita merasa sakit masih. Ya, masih terluka, masih, ya, sudahlah disayat-sayat kemudian disirami dengan air cuka, asam, dengan air asam. Nah, dalam saat yang seperti itu dimaafkan, subhanallah, begitu besar keutamaan. Kembali kita ke konteks hadis ini. Keutamaan yang hubungan yang erat yang dijalin oleh agama kita ketika tidak ada apa-apanya antara kita dengan saudara kita membuat wajah kita berjumpa dengannya berseri-seri dan ceria. Makanya kalau sudah itu tidak ada, ada permusuhan, ada kebencian, ya, jangankan untuk berbicara, menatap pun saja kita tidak mau. Makanya yang satu paling sana, yang satu paling sini. Ya. Yang enggak mau melihatnya. Ini hadis ini justru disuruh melihat dan dengan wajah yang ceria, tetapi di sana yang satu menoleh ke kiri, yang satu menoleh ke kanan. Kata orang Arab, la kalam, la salam. Tidak ada kalam, tidak ada salam. Ya. Nampak dari wajahnya. Jangankan melihat dengan wajah yang sinis, yang masam, justru tidak mau melihatnya. Menoleh ke arah yang berbalik dengan arah yang dimana saudaranya menoleh. Nah, inilah kondisinya, dan ini yang harusnya seharusnya kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Bukan tidak ada kesalahan, bukan tidak ada permusuhan, tetapi upayakan bagaimana dalam kesalahan saudara kita itu kita memproduksi pahala. Karena dunia ini, hidup ini kan untuk berpahala. Hidup kita untuk mengumpulkan pahala. Ibadah yang diperintah, kalau tidak ada keinginan memperoleh pahala, sia-sia. Makanya ingin memperoleh pahala itu yang harus kita pupuk terus. Oh, ini saya berpahala ini. Ini saya berpahala. Oh, ini saya berpahala. Oh, ini saya berpahala. Jadi dia motivasi tersendiri. Setiap ada apapun apa yang kita lakukan, motivasi utamanya memperoleh pahala. Ya. Itu yang ikhlas. Kan ikhlas itu kan untuk memperoleh pahala. Ibadah-ibadah yang diperintah, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Al-Quran, berdoa, berzikir, berkorban, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang dituntun oleh agama, hadirkan keinginan untuk memperoleh pahala. Dia yang akan memperbaiki solat kita, yang akan memperbaiki hadirnya kita di majlis ilmu, memperbaiki bagaimana kita membaca Al-Quran dengan indah, bagaimana ini, semuanya keinginan untuk memperoleh pahala. Dan bahkan, ini catatan yang sangat penting, kebiasaan hidup di dunia ini saja dengan keinginan memperoleh pahala itu membuat dia jadi ibadah. Makan, kan kebutuhan hidup. Semua makan. Tetapi ada orang yang berpahala dengan makan. Tidur, semua orang tidur. Ya. Kebutuhan hidup. Tetapi ada orang yang berpahala dengan tidurnya. Berhubungan badan antara suami istri, semua pasangan suami istri berhubungan badan. Karena itu salah satu tujuan dari menikah, yaitu menjaga kemaluan, saling menjaga kemaluan. Ya. Fa innahu juga menundukkan pandangan. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tetapi ada orang yang menikah, dia beribadah, berpahala. Ya. Berpahala. Dan seterusnya. Ada orang yang berjalan di muka bumi ini, melihat keindahan makhluk, melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari gunung yang menjulang tinggi, lautan yang terbentang luas, yang hijau, yang biru, kemudian pemandangan yang hijau dan seterusnya. Ada orang yang pergi ke tempat tersebut biasa-biasa saja, tidak memperoleh pahala, ya, hanya sekedar untuk menghilangkan stres, ya, untuk refreshing dan untuk menenangkan hati. Tetapi ada orang yang memperoleh pahala besar ketika dia melakukan amal yang sama, padahal dia mubah. Nah, ini tadi motivasi memperoleh pahala. Jadi kalau itu motivasi kita, maka setiap berjumpa dengan saudara kita bukan hanya sekedar dengan wajah yang berseri atau ceria, tetapi salam kita sebarkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak pernah berhenti setiap yang dijumpainya. Dan ini bukan tidak ada. Bukan tidak ada orang yang seperti ini, walaupun kita jauh dari sempurna mempraktekkannya. Saya tahu ada kawan-kawan kita. Kita kan dulu berkumpul, bergabung bersama dengan orang-orang dari berbagai negara. Ya. Ya, ada sekitar 370-an negara di kampus itu. Subhanallah, orang yang ingin menerapkan hal yang sepele seperti ini banyak ternyata. Dimanapun dia berjumpa, walau mungkin dia berjumpa dalam setiap hitungan detik, berpapasan dengan di komunitas yang seperti ini, mudah untuk menerapkan sebagian amalan yang sunnah. antara para penuntut ilmu, karena orang tidak akan mangkang asing, karena semuanya tahu. Tetapi coba ada di pasar, dikira orang gila kalau setiap berjumpa dengan orang kita salam, salam, assalamualaikum, sebentar lagi assalamualaikum, sebentar lagi assalamualaikum. Tapi di komunitas penuntut ilmu ini menjadi perkara yang luar biasa, dan kita memang, oh ini luar biasa, sampai kita tidak akan lupa orang-orang yang seperti ini melakukannya. Apalagi kampus itu kan besar, dari kuliah ke kuliah, fakultas-fakultas itu jaraknya jauh. Kalau sekarang sudah dekat ya, kalau dulu sudah jauh. Dan yang apa, asramanya yang sama, asramanya sama tempat, karena satu tower itu terkadang berkumpul di sana dari sebegara fakultas, dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, syariahnya, bahasanya, usuluddinnya. Terkadang ada yang satu kamar, yang satu lantai, ada yang satu gedung ya. Nanti ketika yang berseliweran di pagi hari itu, ada yang kesini, ada yang kesini. Subhanallah, ada orang-orang yang memang setiap dia berjumpa teman saudaranya sama-sama penuntut ilmu, dia salam, assalamualaikum, salam, sebentar lagi assalamualaikum, dia sebentar lagi dalam hitungan detik assalamualaikum. Dan kita tidak pernah melihat dia bosan dan lelah, karena memang motivasinya adalah tadi, saya mendapat pahala, saya ingin pahala ya. Dan terkadang ada sesuatu yang orang lain susah melakukannya, tetapi baginya dia mudah saja membantu orang ya, membantu orang lain yang kesusahan. Dan seperti yang pernah kita sampaikan juga, menjenguk orang sakit ya, motivasi perolehan pahala ini membuat dia tidak pernah berhenti melakukannya. Setiap hari dia khususkan waktu dalam 24 jam itu, atau dari 12 jam siang hari dia khususkan untuk datang ke rumah sakit ya, ke rumah sakit. Dia tidak ada yang sakit, keluarganya tidak ada yang sakit ya, tetapi yang di sana, yang di rumah sakit kan saudara-saudaranya, saudara seagama, seiman ya. Kalau tidak salah, yang pengalaman kita itu setelah sholat asar ya, setelah sholat asar sampai maghrib dia khususkan setiap hari ya, untuk datang ke rumah sakit. Dia sudah buat jadwal kunjungannya ya. Kan rumah sakit itu kan berbagai macam kelas, kemudian lantainya untuk hari ini, lantai ini, hari ini, lantai itu, dan seterusnya, kemudian pindah lagi ke rumah sakit yang lain ya. Ini orang subhanallah, motivasi mencari pahalanya besar. Ini yang seharusnya kita hadirkan ketika kita ingin menerapkan hadis ini, biwajihin talqin, berjumpa dengan saudara dengan wajah ceria, dengan wajah berseri-seri. Motivasi utamanya karena ini adalah kebaikan, ketaatan, sunnah ya, catatan pahala yang harus kita dapatkan ya. Ini bab yang pertama dan merupakan salah satu adab dalam agama kita, dan ini menunjukkan bahwa agama kita itu sempurna. Sampai tata cara berjumpa dengan saudara saja diatur oleh agama, bagaimana kita memperoleh pahala dengannya. Baik, bab berikutnya. Sebelum kita pindah ke bab berikutnya, saya ingat yang kemarin ya, tentang Abu Ishaq nih, hadis yang kemarin, hadis yang ke 6632, halaman 781 ya. Qala Abu Ishaq, di bawah ya. Kemarin kita coba cari-cari siapa dia, ternyata tidak berhasil, karena memang tidak ada isyarat apapun di dalam hadis, di dalam sanad ya. Saya kemarin sempat memprediksi kalau bukan Imam Muslim, dan saya coba lihat juga Imam Muslim, gelar yang kita ketahui adalah Abul Husain, bukan Abu Ishaq. Dan saya kemarin sempat mengatakan kalau bukan beliau berarti muridnya ya. Itu yang ada di feeling saya ketika itu, bahwa kemungkinan besar dari muridnya. Setelah kita selesai kemarin datang seorang ustaz kita yang mencari, dan dia berhasil mencarinya bahwa Abu Ishaq ini adalah salah seorang perawi Sahih Muslim, muridnya Imam Muslim. Ya. Salah seorang perawi Imam Muslim, karena yang meriwayatkan sahih ini murid-muridnya Imam Muslim. Ya, yang menyampaikan ke orang-orang setelahnya nanti akan dikeluarkan hadis-hadis yang sama, apalagi seperti Al-Ismaili yang punya kitab Al-Mustakhraj Al-Sahihaini. Mereka-mereka ini nanti yang kitab hadis yang yang mengacu ke kitab yang sudah ada, itu namanya mustakhraj. Ia mengambil hadis-hadis yang ada di sebuah kitab yang sudah ada, nanti dia riwayatkan hadis-hadis tersebut dari jalurnya sendiri. Dia tidak melalui, misalnya dia mengeluarkan meriwayatkan hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim, tetapi dia kan jauh di bawah Imam Muslim masanya. Ya. Kalau Imam Muslim di abad ketiga, maka dia mesin di abad keempat. Ya. Berarti antara Imam Muslim dengan dia ada dua orang atau tiga orang. Ya, perantaranya. Nanti dia riwayatkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim ini, tetapi dia menggunakan jalur yang bukan jalur Imam Muslim, tidak melewati Imam Muslimnya. Ya, tidak mengatakan hadas, nanti di antara sanadnya hadasana Muslim, tidak ada. Padahal hadisnya di dalam Sahih Muslim. Dia nanti akan berjumpa dengan Imam Muslim pada gurunya Imam Muslim atau di atas gurunya lagi. Misalnya hadis yang tadi ya, hadis ya tentang berwajah berceria ketika berjumpa saudara, kan Imam Muslim meriwayatkan ini dari gurunya Abu Bakar bin Usaybah. Nanti datang Ismaili, Al-Ismaili meriwayatkan hadis ini, tetapi nanti dia tidak berjumpa dengan Imam Muslim, dia tidak meriwayatkan jalur Imam Muslim, naik ke atas Imam Muslim seperti gurunya, mungkin saja dari gurunya Imam Muslim atau di atas gurunya itu lagi, hadisnya sama ya. Dan nanti ada orang-orang yang meriwayatkan Sahih Muslim itu kepada murid-muridnya. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini kepada muridnya, kitab ini semua kepada muridnya, dan banyak sekali murid-muridnya. Nanti murid-muridnya yang menyebarkan. Sampailah kepada orang-orang seperti Al-Ismaili tadi. Ya. Dia berarti dia punya dua jalur ya. Jalurnya Imam Muslim, tetapi nanti yang dikeluarkan dalam kitab mustakhrajnya oleh dia itu jalur yang naik dia. Jalur dia kemudian sampai Imam Muslim, dia tidak meriwayatkan dari Imam Muslim dia. Pindah dia, diambilnya dari jalur yang lain, naik ke tingkat di atas Imam Muslim. Berarti Abu Ishaq ini, seperti yang dijelaskan bahwa beliau adalah muridnya Imam Muslim. Dan bukan saya saja ternyata yang bingung ketika mencari tahu tentang Abu Ishaq. Sudah ada di masa dahulu orang yang bingung mencari tahu siapa dia. Siapa dia ini? Ya, ada Al-Qurtubi. Dia awalnya mengira bahwa Abu Ishaq ini adalah Abu Ishaq As-Sabi'i, seorang perawi hadis yang juga tidak jarang kita temukan dalam sanad Imam Muslim ini, Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Dia mengira dia. Tetapi ternyata dikelirukan atau dikritisi oleh ulama yang lain, ya. Ada yang mengatakan bahwa dia keliru, bukan Abu Ishaq As-Sabi'i, tetapi dia adalah muridnya Imam Muslim yang meriwayatkan Sahih Muslim. Namanya adalah Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Sufyan. Abu Ishaq ini Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Sufyan yang muridnya Imam Muslim yang meriwayatkan Sahih Muslim. Nah, dia yang mengatakan di sini bahwa dia tidak tahu, ragu apakah ahlakuhum atau ahlakahum, kafnya berbaris depan atau berbaris atas. Ya, dia tidak bisa memastikan, bingung dia, ragu dia. Kedua-dua riwayatnya ternyata benar ya. Dengan riwayat ahlakuhum sahih, dengan riwayat ahlakahum juga sahih ya. Yang ahlakuhum maksudnya adalah apabila seseorang mengatakan manusia semuanya sudah binasa, maka dia yang paling binasa. Kalau ahlakahum, apabila seseorang mengatakan manusia semua sudah binasa, berarti dia telah membinasakan semua dengan doanya. Ya, ini makna ahlakahum, dan tidak, ya, tidak bertentangan, tidak bertentangan. Ini yang perlu kita tambahkan, ya, bahwa Abu Ishaq di situ adalah muridnya siapa? Imam Muslim, muridnya Imam Muslim. Kita lanjutkan bab yang ke-44. Bab istihbabis syafa'ati fi man fima laysa biharam. Bab sunnahnya memberikan syafaat pada perkara yang tidak haram, ya, pada perkara yang tidak haram. Jadi syafaat ini artinya menjadi perantara, ya, bukan dia yang memberikan kebaikan, tetapi dia yang meminta kepada pemberi kebaikan itu untuk memberikan kebaikan. Dia hanya perantara. Contoh misalnya, kalau seseorang misalnya ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, ya, kalau dalam bahasa, istilah kita dalam bahasa Arab, ini namanya vitamin waw, ya. Dia perantara, waw itu wasitah. Dia tidak, bukan dia yang menerima. Yang menerima adalah pemilik, ya, pemilik tempat pekerjaan tersebut, misalnya perusahaan atau lembaga-lembaga yang lain. Sementara si A, si B, ya, si A yang akan melamar masuk kerja, cari kerja, si B yang memiliki tempat pekerjaan tersebut, si C yang berfungsi menyampaikan kepada si B, pemilik pekerjaan, yang memiliki perusahaan, mengatakan si A itu luar biasa, memang layak untuk diterima. Nah, ini yang dimaksud dengan syafaat. Dan itu yang terjadi nanti di hari kiamat. Pemilik syafaat yang paling sempurna, bahwa semua manusia mendapatkan manfaat dari syafaatnya Nabi. Ya, di mana sallallahu alaihi wasallam, di mana dia meminta kepada Allah untuk memulai faslal qadha, keputusan kepada manusia, memutuskan si fulan begini, si fulan neraka dan surga, itu belum dimulai kecuali setelah Nabi meminta. Nabi yang meminta. Ya. Kemudian orang-orang yang beriman yang mengeluarkan orang beriman dari neraka. Bukan mereka yang mengeluarkan, tetapi mereka yang meminta kepada Allah untuk mengeluarkan. Itu yang maksudnya perantara. Dan perantara syafaat ini terbagi dua. Ada yang dalam agama, ya, secara umum di dunia ini, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang boleh, ya, itu tadi, pada perkara yang mubah, yang halal, ya. Ada syafaat ini yang dianggap sebagai tawassul, dinamakan dengan tawassul, menjadikan perantara, bukan menjadi perantara. Kalau menjadikan perantara, ini yang harus kita letakkan pada neraca yang akan memilah ini baik atau benar, ini baik atau salah. Ada orang di dunia ini, manusia, menjadikan perantara. Kalau di sini kan menjadi perantara, beda. Menjadi perantara itu kebaikan, tetapi dalam konteks tidak pada perkara yang haram. Tetapi menjadikan perantara berarti menyogok orang untuk meminta orang lain meluluskan. Ya. Menyogok perantara. Dia menjadikan perantara. Ini keliru, karena dalam bab kita ini menjadi perantara, bukan menjadikan perantara. Beda. Itu juga dalam urusan berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak boleh kita menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Allah tidak butuh. Dan kita juga tidak memerlukan. Ya. Perantara, kita harus langsung beribadah kepada Allah. Jangan sampai ibadah kita itu kita berikan kepada perantara, lalu nanti dia yang membawakan kepada Allah. Ini syirik namanya. Ini namanya syirik. Baik, kembali kita kepada syafaat yang disunnahkan, ya, pada perkara yang tidak haram. Nah, ada satu hadis di bawah bab ini, nomor 6640. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah قال حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عن أبو موسى أيهن أبو بردة أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة kata Abu Musa bahwa Nabi apabila datang kepadanya orang meminta hajat, talib penuntut atau peminta hajah, orang yang meminta kepada Nabi, sebelum dia memenuhi permintaan, sebelum dia memberi apa yang diminta oleh orang tadi, Nabi kata Abu Musa aqbala ala julasaihi, menghadap kepada orang-orang yang duduk bersamanya dari para sahabat. Faqal, kata Nabi kepada mereka-mereka itu, isfa'u faltu'jaru. Isfa'u faltu'jaru. Hendaklah kalian memberi syafaat agar kalian memperoleh pahala atau diberi pahala. Jadi Nabi SAW anjurkan para sahabat itu mengambil momentum tadi untuk memperoleh pahala. Momentum apa? Adanya orang yang meminta. Adanya orang meminta kepada Nabi. Nabi SAW bukakan kepada para sahabatnya pintu pahala. Apa itu? Memberikan syafaat. Ya Rasulullah, saya tahu si fulan yang meminta itu. Saya tahu dia benar-benar butuh. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi. Ya, jadi Nabi SAW tidak akan mungkin Nabi menolak permintaan orang. Dan ini adalah akhlak Nabi yang luar biasa. Tetapi dia ingin para sahabatnya juga memperoleh pahala dengan apa? Dengan merekomendasi. Itu yang perantara tadi. Ya Rasulullah, si fulan ini saya di telinga saya itu. Si fulan itu saya pernah berjumpa, memang dia sangat membutuhkan. Nah, itu yang diinginkan oleh Nabi dari para sahabatnya tadi. Maka ia mengatakan isfa'u tu'jaru. Ya. Berilah oleh kalian syafaat, fal tu'jaru, niscaya kalian akan diberi pahala. Jadi bukan Nabi saja yang mendapat pahala karena dia memberi apa yang diminta oleh orang tadi, tetapi Nabi SAW bukakan pintu pahala juga untuk sahabatnya dengan cara merekomendasikan orang tadi kepada Nabi. Ya. Nabi memberi atau tidak memberi karena dia mau, kan kebaikan tadi. Nabi misalnya walaupun sudah direkomendasi oleh orang, oleh sahabat tadi, Nabi juga tetap tidak mau memberi. Hasya wakalla. Tidak akan mungkin Nabi tidak memberi. Tetapi taruhlah Nabi tidak memberi, orang tadi sudah dapat pahala. Ini yang diingat kalau Nabi SAW wal yaqdiyallahu ala lisani nabiyihi ma ahabba. Dan Allah menetapkan di atas lisan Nabi-Nya apa yang ia kehendaki, maksudnya dikehendaki oleh Allah. Apa nanti yang diputuskan oleh Nabi, Nabi memberi atau tidak memberi, itu kan keputusan Allah SWT. Tetapi orang tadi yang memberi rekomendasi bahwa orang yang meminta tadi benar-benar berhak untuk diberi apa yang dimintanya, dia tetap dapat pahala. Andai kata saja Nabi tidak memberi orang tersebut, dan ini tidak akan mungkin, tetapi orang yang tadi berusaha untuk memberikan rekomendasi sudah memperoleh pahala. Apalagi kalau Nabi memberi. Ya, Nabi belum tentu dapat pahala ini. Karena kemungkinan dia tidak memberi. Tetapi orang yang sudah merekomendasikan orang tadi agar diberi sudah dapat pahala terlebih dahulu. Ya. Ya. Andai kata Nabi juga tidak memberi misalnya, dan ini tidak akan mungkin terjadi pada Nabi, karena Nabi tidak pernah menolak permintaan. Andai kata seperti yang diingatkan Nabi di sini, waliyallahu am ala lisani nabihi ma ahab. Andai kata Nabi tidak memberinya, orang yang tadi memberikan syafaat sudah memperoleh pahala. Kemudian kalau seandainya Nabi memberi, ya, maka pahala yang dia dapatkan tentu berlebih. Ya. Nah, ini luar biasa, makanya Nabi menyuruh isfa'u. Ini kecintaan Nabi kepada kita umatnya. ada kesempatan untuk menjadi penyebab orang memberi, maka ini luar biasa. Apalagi kepada orang yang memang terkadang orang yang minta-minta itu kan tidak dikenal oleh yang memberi. Terkadang dia butuh rekom. Saya pernah seorang yang kaya ya, yang terkenal dermawan sekali di Jawa sana. Dia datang proposal kepadanya. Ya, datang proposal. Nah, inilah kekurangan kita, kita tidak mengetahui perkembangan dakwah. Proposal membangun masjid kalau tidak salah saya. Ya. Nah, kemudian dia ceritakan, "Ustaz, saya ada proposal dari si fulan di tempat ini. Menurut Ustaz bagaimana?" Ya. Kalau Ustaz mengatakan, "Oh ya, beri." Saya akan beri, pasti saya beri. Oh, ini luar biasa ini orang. Ya. Cuma kekurangan saya ketika itu, karena memang di dalam dunia dakwah ini banyak modus. Kekurangan saya ketika itu tidak tahu. Ya. Khawatir kita ketika ternyata yang mengajukan proposal itu, karena bukan dari daerah kita, dari provinsi yang lain. Ya. Provinsi yang lain. Ya. Saya tidak tahu, karena makanya saya tidak bersaksi palsu. Ya. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersaksi mesti berilmu, tetapi karena itu ketika itu saya tidak mengetahui masjidnya, tempatnya, orangnya, maka saya mengatakan saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu juga apakah beliau ini memberi atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi saya sudah kehilangan pahala. Ya, kehilangan pahala. Karena andai kata saya tahu dan saya merekomendasinya, maka saya sudah dapat pahala besar karena dia mengatakan, kalau Ustaz mengatakan iya, saya akan pasti beri. Nominalnya besar. Ya. Ratusan juta ketika. Kalau salah dia ngasih sekitar 700 juta biaya masjidnya. Yes. Saya akan mendapatkan pahala yang sebesar itu, seakan-akan saya telah bersedekah 700 juta. Tetapi inilah kekurangan kita. Ya. Dan inilah gambarannya di dunia. Ya. Ini yang diinginkan oleh Nabi SAW. Kita bisa tidak berpunya, tetapi kita bisa terkadang memperoleh pahala dengan memberi syafaat. Ya. Satu-satunya hadis, ya. Walaupun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dengan lafaz yang hampir sama. Dalam Sahih Bukhari banyak sekali hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang berbeda-beda. Ya. Intinya maknanya sama seperti tadi, bahwa ambillah kesempatan dalam momentum yang seperti ini untuk memperoleh pahala. Itu hanya sekadar merekomendasi. Jangan diamkan. Kita tahu ini orang ini butuh, kita diamkan saja. Sementara Nabi SAW menganjurkan untuk memberikan syafaatnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada urusan, mungkin pagi hari ini kajian kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua dan menjadi acuan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.